Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم. إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan tempo lalu kita telah sampai pada poin yang ke-8, bahwasanya di antara pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin, ya, menolong, membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Itu merupakan bentuk kekufuran. Kalau ada seorang yang mengaku muslim tapi dia membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, barakallahu fikum, maka dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar, barakallahu fikum. Apakah sampai dalam keadaan kafir atau tidak, barakallahu fikum, sudah kita berikan perincian pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana rinciannya? Nah, sudah. Ikut enggak kemarin pertemuan sebelumnya? Allahu a'lam. Pak Abdul Somad. Kalau dia ridho, dia tidak terpaksa, tapi ya itu yang dia pilih. Kufuran. Masya Allah. Pak Ketua. Alasannya enggak datang. Pintar sekali. Abu Faruk enggak datang juga. Setuju Pak Somad. Kurang. Rinciannya kurang. Bahwit. Hah? Pertanyaan tentang hukum membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau dia ikhlas membantu, kalau terpaksa enggak. Contoh kasus. Iya. Barakallahu fiik. Masalah pilkada yang kita contohkan. Ada pilihan satunya muslim, satunya kafir. Nah, ini ada yang muslim, milihnya pemimpin yang calon yang kafir. Itu kan dia membantu. Iya, mendukung orang yang kafir. Apakah dia bisa dikatakan kafir? Sehingga keluar pernyataan yang milih si fulan, kalau mati jangan disolati di masjid. Dia itu telah berloyalitas kepada orang kafir. Maka dia kafir. Keluar pernyataan seperti itu. Itu ilmunya ke sini nanti. Pada poin ini. Siapa yang hadir kemarin? Mas, siapa nih? Mas Bintang ya. Gimana Mas Bintang? Tapi apa? Tidak kafir. Dosa apa enggak tapi? Tidak dosa. Boleh berarti ya. Gitu ya. Kurang. Barakallahu fiik. Iya. Hampir. Jawabannya barakallahu fiik dirinci. Kalau bentuk loyalnya. Iya. Bentuk bantuan, pertolongan dia. Kita enggak bahas masalah muamalah dengan orang-orang kafir, jelas. Diperbolehkan ya selama muamalahnya dalam perkara yang mubah. Ya, jual beli, barakallahu fikum perdagangan. Selama yang dijual perkara yang mubah, enggak ada unsur keharaman, kemudian di situ terpenuhi syarat jual beli, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas sekarang masalah memberikan loyalitas, dukungan. Iya, bantuan, support, barakallahu fikum. Kepada orang-orang kafir, yang orang kafir ini jelas-jelas dia memusuhi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kafir atau tidak kafir, maka dirinci. Kalau yang memotivasi dia untuk melakukan tindakan tadi dalam perkara dunia, urusannya cuma masalah duit, urusannya cuma masalah jabatan, ya, maka barakallahu fikum tidak sampai pada perkara kekufuran, tapi termasuk dosa besar. Ya. Seperti tadi barakallahu fikum, seorang muslim, iya, yang dia lebih barakallahu fikum cenderung dengan calon yang kafir daripada yang muslim. Barakallahu fikum, macam-macam motivasinya, rata-rata perkara dunia, iya. Bahkan mungkin sebagian orang dikatakan kiai itu luar biasa pembelaannya. gitu ya, barakallahu fiik. Apakah dia dikafirkan? Barakallahu fiik, tergantung niatan dia. Kalau niatannya dia barakallahu fiikum adalah ya biar dikasih fulus atau dia dapat jabatan, sudah ada teken meneken ya, kalau dia berhasil naik dapat jabatan ini barakallahu fiikum, enggak melihat dari sisi agamanya, maka itu termasuk apa? Dosa besar. Ya, dia tetap berdosa. Barakallahu fiikum. Tapi kalau bentuk loyalitasnya, pembelaannya kepada orang-orang kafir tadi, barakallahu fiikum, karena urusan agama, dia yakin agamanya si fulan ini bagus, ya dengan agamanya ini maka negara akan bisa berjaya dan semisal dengannya barakallahu fiikum, maka itu termasuk bentuk kekufuran. Kalau loyalnya, pembelaannya karena melihat sisi agama atau keyakinan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dalilnya barakallahu fikum dengan kasusnya Hatib ibnu Abi Balta'ah yang membocorkan kepada kaum musyrikin Quraisy tentang perihal penyerangan kota Mekah. Barakallahu fikum. Itu kan sudah namanya loyal. Iya. Memberikan info penting. Barakallahu fikum. Tapi ternyata barakallahu fikum Rasul tidak mengkafirkan Hatib. Karena tujuan Hatib setelah ditanya oleh Rasul adalah terkait dengan masalah dunia. Karena dia ingin mendapatkan jaminan keamanan untuk keluarganya yang di Mekah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Iya. Itu rinciannya. Jadi menolong, membantu, berloyal kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin dirinci dengan rincian tadi. Kalau motivasinya adalah urusan dunia saja, enggak melihat urusan agama, maka itu termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Tapi kalau motivasinya adalah unsur agama, karena memang dia sudah ada kecenderungan iya dengan agama tersebut, maka itu bisa masuk dalam ranah kekufuran. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala at-tasi'. Pembatal keislaman yang ke-9. Man taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khabiru al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia, sebagian orang, sebagian individu itu diperbolehkan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Ya. Meyakini bahwasanya sebagian barakallahu fikum individu itu boleh enggak pakai syariatnya Nabi Muhammad. Iya, boleh tidak menggunakan syariat Islam yang dibawa oleh Rasul barakallahu fikum. Dengan alasan barakallahu fikum macam-macam. Iya. Dengan alasan biasanya mereka menganggap dirinya sudah mencapai level yang paling tinggi. Hakikat atau ma'rifat. Iya. Yang terkena poin ini barakallahu fikum adalah sebagian pemahaman tasawuf sufia. Di mana dalam tasawuf itu kan dalam membagi level ya, keadaan keagamaan seseorang itu jadi 3 tingkatan. Yang paling rendah syariat. Kalau masih level syariat, sholat ya, masih wajib, puasa wajib, haji wajib. Iya. Barakallahu fikum, sedekah, zakat wajib. Itu level syariat. Tapi kalau dia sudah naik level hakikat atau ma'rifat, berarti dia sudah keluar dari level syariat tadi. Ya. Yang tadinya disyariatkan tidak wajib buat dia. Jadi dia tidak lagi sholat. Dia tidak lagi puasa. Orang bulan Ramadan semuanya puasa, dia enak-enakan makan sate, beli bakso. Barakallahu fikum dia. Ketika ada yang janggal menegur, barakallahu fikum, Pak Kiai, kenapa Anda makan sate, makan bakso? Ya, ini kan bulan Ramadan, puasa. Alasannya, barakallahu fikum, saya beda sama kamu. Iya. Kamu masih tingkatan syariat. Saya tingkatannya sudah makrifat, sudah hakikat. Sehingga yang namanya syariat itu sudah tidak berlaku bagi saya. Ada apa enggak ada? Ada. Iya. Sehingga dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak haji. Dia tinggalkan semua syariat-syariat yang ada. Begitu juga yang haram, buat dia tidak lagi haram, jadi halal. Iya. Ketika dia minum khamer, ditegur. Kenapa Anda minum khamer? Barakallahu fikum. Iya, saya kan beda levelnya dengan kamu. Dan dia bisa, barakallahu fikum, mengelabui, ya, barakallahu fikum, orang-orang yang masih awam, dia mengatakan, yang kamu lihat memang khamer, cuman pada hakikatnya, bagi saya ini adalah air putih. Gitu ya, barakallahu fikum. Sehingga ada barakallahu fikum di kalangan mereka yang biasa, iya, dikatakan sebagai seorang kiai, tapi dia nongkrongnya di klub malam, minumannya bir, barakallahu fikum. Ketika ditanya kenapa demikian, saya sudah tingkatan ma'rifat, hakikat. Iya, apa yang kamu lihat di alam nyata itu beda dengan yang saya rasakan. Iya, yang kamu lihat itu pandangan zahir, tetapi yang saya lihat pandangan batin. Nah, enak kah? Barakallahu fikum. Kamu lihat saya minum khamer, tapi pada hakikatnya saya sedang minum air putih atau saya minum madu. Barakallahu fikum. Dan dinukilkan banyak barakallahu fikum dari beberapa tokoh-tokoh, ya, sebagian tasawuf yang punya, nah tasawuf juga macam-macam alirannya, barakallahu fikum, yang punya pemahaman seperti ini, barakallahu fikum, mereka berzina. Iya, barakallahu fikum. Bahkan mungkin terjadi yang namanya liwat, ya, homo sesama mereka, barakallahu fikum. Ketika ditegur, ketika diingatkan, ketika diingkari, mereka beralasan dengan gampang, apa yang kamu lihat tidak sama dengan hakikat sebenarnya. Kamu lihat saya berzina, tapi hakikat yang saya rasakan adalah saya sedang menampal kapal bocor di tengah laut. Barakallahu fikum. Itu ada. Itu mewujud. Iya. Ada orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Bahwasanya boleh bagi mereka untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan, argumen, sebagaimana Khadir bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa. Dalilnya Khadir. Iya. Barakallahu fikum. Tahu ya Khadir ya? Hah? Tahu gak Khadir? Mas tahu Khadir? Gak tahu. Khadir itu gurunya Nabi Musa. Dalam satu sisi. Jadi Nabi Musa disebutkan dalam riwayat Bukhari, itu pernah ditanya, wahai Nabi Musa, ada enggak orang yang lebih pintar daripada Anda sekarang? Nabi Musa dengan ya kadar keilmuan yang beliau miliki, karena beliau merasa saat itu satu-satunya menjadi seorang nabi, beliau mengatakan, enggak ada. Yang paling tahu itu sekarang ya cuma saya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih pintar daripada kamu wahai Musa. Siapa? Khadir. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu belajar dari Khadir. Iya. Barakallahu fikum. Ilmu, ada ilmu yang dimiliki oleh Khadir yang tidak kamu ketahui. Barakallahu fikum. Nah, dari situ mereka berdalil menunjukkan Khadir ini keluar dari syariatnya Nabi Musa. Nah, berarti boleh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu Nabi Musa melakukan perjalanan rihlah barakallahu fikum yang cukup seru perjalanannya. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam surat apa itu? Al-Kahfi, perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu dari yang namanya Khadir barakallahu fikum. Nanti akan ada pembahasannya barakallahu fikum. Intinya seperti itu. Iya. Mereka berargumen untuk memperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan Khadir bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa. Maka kata penulis kitab itu termasuk bentuk kekufuran. Ya, kalau ada orang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan Khadir keluar dari syariatnya dari Musa, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Dan nanti kita akan jelaskan barakallahu fikum beda posisi Khadir dengan Musa dan posisi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa poin perbedaan yang sangat signifikan barakallahu fikum antara kasusnya Khadir dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sebelum kita merinci, kita baca dulu barakallahu fikum keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syekh hafizahullahu taala wa ra'a at-tasi' man ajaza li ahadin ay yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam لِأَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ. Maksudnya adalah bagi seseorang yang memperbolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan alasan Khadir tadi, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Dan wajibkan untuk taat kepada beliau, kepada seluruh alam semesta. Ya, ini sisi yang pertama. Tidak sama kasusnya Khadir dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Nabi Musa, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Iya, di luar dari Bani Israel, mereka memiliki syariat sendiri. Sedangkan Khadir bukanlah bagian dari Bani Israel. Sedangkan untuk Nabi Muhammad tidak bisa. Ketika beliau diutus, semua manusia harus mengikuti syariat beliau. Iya, harus mengikuti syariat beliau. Karena beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Bukan nabinya orang Arab saja. Iya, bukan nabinya orang barakallahu fikum hidung mancung saja barakallahu fikum. Iya, tapi beliau adalah nabinya seluruh alam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah mengatakan lagi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Surat As-Saba ayat 28. Jadi dari ayat-ayat tadi yang kita baca barakallahu fikum sangat tegas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Iya. bukan untuk bangsa Arab saja. Beda dengan Nabi Musa. Baik, dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai nabiku, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Barakallahu fikum. Baik. Faman lam yastajib lirasuli wa yattabi hadzal rasula fahuwa kafir. Sehingga orang yang tidak mau menjawab dakwah Rasul, tidak mau ikut kepada agamanya Rasul, maka berarti dia kafir. Iya, yang tidak mau mengikuti syariat beliau, yang tidak mau menjalankan barakallahu fikum syariat beliau, maka berarti dia sudah bukan muslim. Sawa'un kana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Sama saja apakah dia itu orang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, au ayat millatin kana, atau agama apapun. Iya, barakallahu fikum. Sehingga selain dari agama, Islam adalah agama kekufuran. Agama Nasrani, agama kekufuran. Agama Yahudi, agama kekufuran. Agama Majusi, kekufuran. Hindu, Buddha, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya. Tidak bisa mereka dikatakan sebagai agama Islam. Barakallahu fikum. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad, Islam itu hanya satu. Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani, Yahudi tidak lagi dianggap sebagai Islam. Naam, pada zaman dahulu ketika syariat mereka masih berlaku, itu adalah Islam. Iya, ketika nabinya masih ada, barakallahu fikum, agama mereka dianggap sebagai agama Islam. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Syarat mereka dimansukh, dinonaktifkan. Yang berlaku hanyalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ba'athathu aujaballahu ta'atahu wattiba'ahu wa man kana 'ala dinil yahudiyya wan nasraniyya fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Fala yas'a ahadan ay yakhruja an ta'atihi. Karena beliau diutus oleh Allah untuk diwajibkan, iya, ditaati dan diikuti. Barakallahu fikum. Barang siapa yang di atas agama Yahudi ataupun Nasrani, maka agama mereka sudah dimansukh. Agama Yahudi, agama Nasrani semenjak diutusnya Nabi Muhammad dinonaktifkan, mansukh, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma khurujul Khadir an ta'ati Musa, adapun keluarnya Khadir dari ketaatan kepada Musa, fali anna Musa lam yursal ila Khadir. Karena Musa tidak diutus kepada Khadir. Khadir bukanlah dari kalangan Bani Israil. Li'anna risalata Musa khasatan bi Bani Israil. Karena Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israil. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Saff ayat 5, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israil, mengapa kalian menyakiti aku, bukankah kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Barakallahu fikum. Farisalatu Musa alaihi salam li Bani Israel, maka diutusnya Nabi Musa itu hanya kepada Bani Israel. Ma hiya amatun li jami'in nas, dan Nabi Musa tidak diutus untuk seluruh umat manusia. Falidzalika al-Khadiru kana ala ibadatillah. Wakhtalafa al-ulama, al-Khadir hal huwa nabiyyun aw rajulun salih. Baik. Oleh karena itu, Khadir dia berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dia miliki sendiri atau syariat yang ada atau yang berlaku bagi dia. Barakallahu fiik. Kemudian setelah itu beliau membahas terkait dengan apakah Khadir itu nabi atau orang saleh. Barakallahu fiikum. Itu nanti akan kita baca. Baik. Terkait dengan Khadir dan Nabi Musa, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ada beberapa perbedaan antara kasusnya Khadir dengan Musa dan kasusnya umat Nabi Muhammad dengan syariatnya beliau. Barakallahu fikum. Sisi yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh perbedaannya ya. Nabi Musa diutus untuk khusus Bani Israel. Ya. Barakallahu fikum. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, barakallahu fikum, yaitu syariat. Iya, syariat Nabi Musa terbatas. Ya. Hanya pada kaumnya saja. Sedangkan syariat Nabi Muhammad mencakup seluruh umat manusia. Perbedaan yang ketiga, kisah Khadir bersama Nabi Musa bukanlah dalam bentuk menyelisihi syariat. Kisah Khadir bersama Nabi Musa bukanlah dalam bentuk menyelisihi syariat. Barakallahu fikum. Baik. Sedangkan mereka yang beralasan dengan kisahnya Khadir digunakan untuk apa? Menyelisih syariat. Iya. Meninggalkan kewajiban, menghalalkan perkara yang haram. Adapun kasusnya Khadir tidak demikian. Khadir dalam tindakannya bukan menghalalkan yang haram, bukan juga meninggalkan kewajiban. Sehingga beda kasusnya. Ya, tidak bisa disamakan. Barakallahu fikum. Tahu ya kasusnya Khadir bersama Nabi Musa? Khadir kan melakukan beberapa tindakan yang di luar perhitungan kewajaran. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Baru pertama kali jalan kapal udah dilobangi, Mas. Barakallahu fikum. Nabi Musa heran, ini kapal sudah dapat tumpangan enak-enak kok dilobangi, Mas. Barakallahu fikum. Dan itu ada hikmahnya sendiri, ada alasan kenapa Khadir melobangi kapal. Barakallahu fikum. Karena nanti di pelabuhan seberang sana ada seorang raja yang sukanya mengkoleksi kapal. Kalau kapalnya bagus diambil sama raja tadi. Tapi kalau kapalnya lobang, enggak jadi diambil. Itu alasan Khadir melobangi kapal. Kemudian berikutnya apa? Membunuh anak kecil. Masih imut-imut lucu-lucu kok dibunuh. Barakallahu fikum. Baik. Nabi Musa juga menyangga itu. Kok dibunuh? Ya kamu membunuh sebuah jiwa yang masih suci. Maka Khadir pada akhir pertemuan mereka akan menyebutkan alasannya. Kenapa? Karena anak ini kalau besar bakal jadi apa? Anak yang durhaka dan akan menyeret orang tuanya pada kekufuran. Jadi sengaja masih kecil dibunuh, barakallahu fikum, sebelum besar akan membawa fitnah bagi kedua orang Tuani. Dan yang ketiga adalah Khadir membangun sebuah bangunan yang sudah hampir runtuh. Barakallahu fikum. Dalam keadaan mereka sedang kelaparan, enggak ada yang mau menjamu. Barakallahu fikum. Nabi Musa menganggap ini perbuatan yang buang energi. Kelaparan kok membangun rumah runtuh? Maksudnya apa? Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian nanti pada kesempatan perpisahan, Khadir menjelaskan alasannya. Karena rumah inilah rumahnya anak ya, anak yatim. Barakallahu fikum. Dari seorang ayah yang soleh, di bawah rumah ini ada harta karunnya. Sengaja dibangun rumah ini nanti setelah anaknya besar akan bisa memanfaatkan harta dari ayahnya. Barakallahu fikum. Baik. Apakah itu ada pelanggaran terhadap syariat? Tidak ada. Karena Khadir melakukan itu semua dengan perintah Allah. Iya, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukannya bukan barakallahu fikum dengan keputusan beliau pribadi, karena ada barakallahu fikum tayyib wahyu yang datang kepada beliau. Gitu ya. Sedangkan mereka yang berdalil dengan kisahnya Khadir untuk keluar dari syariat, apakah mereka dapat wahyu? Enggak. Iya, apakah mereka dapat ilham untuk minum khamer, untuk berzina, untuk tidak sholat, untuk tidak puasa? Enggak. Ya cuman merasa sudah sampai tingkatan ma'rifat hakikat sehingga menganggap semuanya gugur bagi dia. Kan beda. Barakallahu fikum. Poin berikutnya, barakallahu fikum, bahwasanya Khadir melakukan tindakan-tindakannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan semata-mata barakallahu fikum wangsit tayyib atau imajinasi atau khayalan. Iya, itu yang membedakan antara Khadir dan orang-orang tasawuf. Kalau Khadir melakukan tindakan tadi dengan wahyu. Kalau mereka, ya tadi ada wangsit, ya bisikan, kadang muncul halusinasi, ilusi. Ya, emang kita tidak mengetahui barakallahu fikum orang-orang yang saya contohkan tadi ya, ketika mereka minum khamr, mereka mengatakan apa? Ini air putih. Ya, apakah memang sebenarnya dia tahu ini khamr cuma untuk mengelabui ya, orang-orang yang awam sehingga dia bilang ini air putih? Atau memang orang ini dalam keadaan apa? Halusinasi. Iya, itu mungkin terjadi pada orang-orang tasawuf. Mereka itu ada yang namanya kondisi yang namanya fana. Iya, ketika mereka dalam keadaan blank, itu mereka akan mengalami halusinasi yang dahsyat. Barakallahu fikum. Nah, makanya di situ ketika mereka dalam keadaan fana, itu mereka membayangkan hal-hal tadi, barakallahu fikum. Iya. Minum khamr, tapi yang mereka bayangkan yang ada di halusinasi mereka itu adalah air putih. Berzina, tapi yang di halusinasi mereka itu adalah apa? Nampal kapal bocor. Paham sini, Ikhwan? Jadi beda. Iya. Kalau Khadir melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ganjil tadi karena adanya wahyu, kalau mereka-mereka ini melakukan tindakannya karena halusinasi. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sebagaimana dalam sebagian riwayat di situ beliau mengatakan wa ma fa'altuhu min amri. Saya tidaklah melakukan tindakan-tindakan yang kamu anggap aneh tadi dari diri saya sendiri. Artinya apa? Saya melakukan itu karena adanya wahyu. Barakallahu fikum. Baik, itu beberapa poin perbedaan antara Khadir yang keluar dari syariat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad yang ingin keluar dari syariat beliau. Iya, sehingga apa? Sangat berbeda. Tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah habibullah taala wa ra'a, beliau menyebutkan sebuah pembahasan, apakah Khadir itu nabi atau orang saleh. Kata beliau, ala qaulaini, ada dua pendapat ya yang masyhur barakallahu fikum, walaupun kalau mau di detail lagi sebenarnya bukan dua pendapat, bisa sampai lima pendapat terkait dengan status Khadir ini barakallahu fikum. Ya, di sini beliau menyebutkan dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Khadir itu adalah nabi. Pendapat yang pertama mengatakan Khadir itu adalah nabi. Alasannya kata Syekh, li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat. Karena Khadir itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya mu'jizat. Barakallahu fikum. Misal kharquhu lisafinah, tindakan Khadir yang melobangi kapal. Iya, barakallahu fikum. Dari mana dia tahu kalau kapal ini nantinya kalau tidak dibikin cacat akan diambil, kalau tidak dari yang namanya wahyu. Wa mithlu dzabhuhu alwalada. Yang kedua, tindakan beliau yang menyembelih anak kecil. Wa mithlu iqamatuhu aljidara alladhi yuridu ayyan qadda. Yang ketiga, tindakan Khadir yang membangun kembali rumah yang sudah hampir runtuh. Hadhil umur mu'jizatun, kata beliau. Tindakan-tindakan beliau ini termasuk dalam kategori mu'jizat. Li'annaha mabniyatun ala asya' mughayyabah. Karena semua tindakan-tindakan beliau tadi dibangun di atas perkara yang gaib. Iya, barakallahu fikum. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyampaikan kepada nabinya. Barakallahu fikum. Wal mu'jizat la takunu illa lin nabi. Yang namanya mu'jizat tidaklah dimiliki kecuali oleh nabi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir anna Musa khataba fi Bani Israil. Adapun asal mula terjadinya kisah antara Khadir dan Musa, sebagaimana saya sebutkan tadi, sebutkan oleh Syekh di sini, bahwasanya Musa pernah berkhutbah di hadapan kaumnya Bani Israil. Sa'aluhu hal hunaka a'lamu minhu. Di mana Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih pintar daripada Anda? Qala, Nabi Musa mengatakan, la. Iya. Enggak ada. Ya, sebatas pengetahuan beliau. Barakallahu fikum. Baik. Sebatas pengetahuan beliau, ya enggak ada lagi yang nabi yang ada, ya cuma beliau saja. Nabi itu yang paling pintar. Iya, dalam perkara agamanya, barakallahu fikum. Fa auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fil fi ardi kadza wa kadza indahu minal ilmi ma laisa indaka. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya di seberang sana ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Barakallahu fikum. Fadhahaba Musa alaihi salatu wasalam ila hadzal rajul yatlubu dzalika al-ilma. Maka Nabi Musa pun pergi untuk menemui orang yang dimaksudkan tadi dan mencari ilmu darinya. Barakallahu fikum. Iya. Dari kisah ini barakallahu fikum ada faedah yang luar biasa yang kita ambil barakallahu fikum. Yang pertama, untuk menunjukkan ketawaduan Nabi Musa. Iya. Di mana beliau barakallahu fikum, kalau secara manzilah ya, kalau secara kedudukan di sisi Allah, Nabi Musa jauh lebih baik daripada Khadir. Secara jumlah ya. dari secara keseluruhan Nabi Musa itu lebih utama daripada Khadir. Tapi beliau dengan ketawaduannya barakallahu fikum mau tetap menuntut ilmu dari Khadir barakallahu fikum. Dari situ juga barakallahu fikum kita bisa mengambil ilmu bahwasanya yang namanya ilmu syariat itu bisa kita ambil iya dari barakallahu fikum orang-orang yang berbeda tingkatannya dengan kita. Iya. Kita boleh mengambil ilmu dari orang yang levelnya di atas kita. Itu yang biasa terjadi. Barakallahu fikum. Kita juga bisa mengambil ilmu dari orang-orang yang selevel dengan kita. Barakallahu fikum. Iya. Kita juga boleh mengambil ilmu dari orang yang justru levelnya di bawah kita atau usianya di bawah kita. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, la yanbulu rajulu hatta ya'khudha ilma mimman huwa fauqahu wa man huwa dunahu wa man huwa mislahu. Seorang itu tidak akan pinter kalau dia tidak mau mengambil ilmu dari yang di atasnya, dari yang di bawahnya, dari yang sederajat dengannya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ilmu itu diambil barakallahu fikum dari semua level tadi. Barakallahu fikum. Kita mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya, derajatnya. Boleh juga kita mengambil ilmu dari yang setara level dengan kita. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga kita mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah daripada kita. Barakallahu fikum. Iya. Karena memang barakallahu fikum ilmu Allah itu luas. Ya. Tidak mungkin bagi seorang individu untuk bisa menguasai semua ilmu Allah. Makanya Khadir ketika di kapal bersama Nabi Musa memberikan hikmah kepada Nabi Musa. Ya, ketika ada seekor burung yang mematukkan parunya ya ke air, kemudian ada tetesan air yang jatuh. Khadir mengatakan, wahai Musa, seandainya ilmu kamu digabung sama ilmu saya, iya, itu tidak melebihi dari tetesan air yang jatuh dari paruh burung tadi di tengah-tengah lautan. Artinya ilmu kamu digabung dengan ilmu saya, itu seperti tetesan air tadi. Kalau dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ya. Sehingga orang yang cerdas barakallahu fikum, ya dia akan mengambil ilmu tayyib dari orang yang mungkin lebih tinggi daripada dia levelnya, iya, atau yang sederajat atau yang di bawahnya barakallahu fikum. Karena syariat Allah itu luas, ilmu Allah itu luas barakallahu fikum. Tayyib al hikmatu dalatul mu'min, ya, yang namanya hikmah itu adalah seperti barang hilang bagi seorang mukmin. Tayyib barakallahu fikum. Aina wajadaha akhadhaha. Dimanapun dia mendapatinya akan dia ambil. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Musa li fatahu la abraha hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Iya, Nabi Musa berkata kepada pelayannya, aku akan senantiasa melakukan perjalanan ini sampai menemukan tempat berkumpulnya dua barakallahu fikum, iya, aliran air atau lautan. Barakallahu fikum. Baik. Dan terus. Karena itu barakallahu fikum tempat yang Allah isyaratkan. Iya. Kamu akan ketemu orang yang punya ilmu yang tidak kamu miliki di tempat bertemunya dua barakallahu fikum aliran ya air. Falamma balagha majma'a bainahuma ila akhiri. Tatkala keduanya sampai di tempat berkumpulnya dua aliran air tadi sampai akhir ayat barakallahu fikum. Baik. Disebutkan di situ barakallahu fikum dalam ayat itu apa? Ada kejadian yang menyebabkan beliau barakallahu fikum sampai ke tempat tadi yaitu ikan yang mereka bawa sebagai bekal, tiba-tiba lompat. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian di tempat lompat itulah sebenarnya tempatnya hadir barakallahu fikum. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka Nabi Musa dan pelayannya menemukan seorang ya hamba dari hamba-hamba Allah yang kami berikan dia rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepada dia ilmu. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Nabi Musa izin. Maukah Anda mengizinkan saya untuk ikut ya dalam perjalanan Anda dan Anda akan mengajari saya ilmu yang engkau miliki. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu ketawaduan Nabi Musa. Dan Khadir barakallahu fikum sebelum mengizinkan Nabi Musa mengajukan persyaratan. Iya. Kalau kamu mau ikut saya, syaratnya apa? Jangan banyak tanya. Iya, sebelum saya berikan penjelasan, jangan banyak komentar, ikut saja. Barakallahu fikum. Baik. Ila akhir kisah, sampai akhir kisahnya, allati dzakarahallahu fi suratil kahfi, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Hadza aslul kisah. Ini adalah asal muasal kisah perjalanan Nabi Musa dan Khadir. Fal Khadir ma huwa min ummati Musa. Kesimpulannya, Khadir itu bukanlah umatnya Nabi Musa. Li'anna Musa lam yub'at ila annasi kafatan, karena Nabi Musa tidak diutus kepada manusia secara keseluruhan. Falidzalika wasi'ahu al-khuruj. Oleh karena itulah Khadir bisa tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Fa innahu mab'utsun ilan nasi amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kafatan. Adapun Nabi Muhammad, beliau diutus kepada seluruh manusia. Fala yasau ahadan al-khuruja an syariatihi, sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat beliau. Wa hadza fihi, kata Syekh, raddun 'ala sufiyyah. Jadi kata Syekh Al-Fauzan, di sini terdapat bantahan bagi orang-orang sufi. Barakallahu fikum. Alladzina yaz'umuna annahum yasilu ila halatin laisu bihajatin ila tiba'ir rusul. Karena sebagian orang-orang sufi mereka menduga punya keyakinan bahwasanya mereka apabila telah mencapai sebuah derajat atau keadaan, maka mereka tidak lagi butuh dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya. Dan barakallahu fikum, hampir rata-rata aliran tasawuf itu punya pemahaman seperti ini. Tasawuf kan punya banyak aliran ya, ada Naqsabandiyah, ada Samandiyah barakallahu fikum, ada Syahrawardiyah barakallahu fikum, macam-macam aliran dari tasawuf. Rata-rata ada poin yang satu ini, bahwasanya mereka membagi level seorang dalam keagamaan itu menjadi apa? Syariat, hakikat dan ma'rifat. Rasulullah itu tidak benar. Iya, membagi syariat seperti itu. Yang ada nasnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu membagi level seseorang menjadi Islam, iman dan ihsan, atau muslim, mukmin dan muhsin. Itu yang ada dalam hadis Jibril. Kalau muslim, mereka tuh melakukan amali agama hanya dari sisi lahiriahnya saja, zahiriahnya saja. Sholat, puasa, zakat, haji, sebatas itu. Iya, rukun Islam yang mereka kerjakan. Kalau mukmin lebih daripada itu. Iya. Rukun Islam plus rukun iman. Barakallahu. Kalau muhsin lebih tinggi daripada itu lagi. Barakallahu fikum. Baik, yaitu dia beribadah. Barakallahu fikum anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dilihat dilihat oleh Allah. Ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mau, tidak mampu menghadirkannya, maka engkau menghadirkan seolah-olah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kata beliau selanjutnya, wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan. Ini keyakinan mereka yang lain, bahwasanya mereka itu bisa mengambil ilmu langsung dari Allah yang mereka istilahkan dengan ilmu laduni. Yeah. Itu ada yang namanya istilah mereka ilmu laduni. Enggak pakai perantara, langsung haddatsani rabbi. Iya, barakallahu fikum. Ila nafsi. Telah memberitakan kepadaku Rabbku kepada diriku, barakallahu fikum. Baik. Wala ya'khuduna 'anir rasul, di mana mereka tidak mengambil ilmu dari rasul langsung. Iya, barakallahu fikum. Baik, itu tidak benar. Itu tidak dibenarkan, barakallahu fikum. Baik. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innar rusula innama hum lil awam. Rasul itu hanya diutus untuk orang-orang awam. Iya. Baik. Ammal khawas fala yahtajuna ila rusul. Adapun orang-orang khusus enggak butuh rasul. Tadi orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifat hakikat sudah tidak butuh lagi rasul. Mereka punya syariat sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Mereka punya amalan sendiri. Li'annahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah. Karena mereka itu telah mengenal Allah dan telah sampai kepada Allah. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan, mereka mengambil ilmu tadi langsung dari Allah. Wa hadza ma 'alaihi ghulatus sufiyyah, kata beliau. Ini adalah keyakinannya orang-orang sufiyah yang ekstrim. Ya. Barakallahu fikum, menganggap tidak butuh rasul. Barakallahu fikum, bahkan sebagian mereka ada yang meyakini mereka itu lebih mulia daripada rasul. Ya, itu ada. Orang-orang sufi yang menganggap derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat nabi. Barakallahu fikum, itu sudah apa? Sudah over, ya. Sudah barakallahu fikum kebablasan. Selanjutnya kata beliau, annahum yasiluna ila halatin yastaghnauna anir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka meyakini telah sampai pada keadaan di mana mereka tidak butuh lagi rasul. Wa yakhrujuna an syariati, di mana mereka keluar dari syariat beliau. Walidzalika la yasla yusallun wala yasumun wala yahujjun. Oleh karena itu Anda mendapati dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak melakukan haji. Wala ya'maluna bima ja'a bihi ar-rasul, dan mereka tidak mengamalkan apa yang rasul datang dengannya. Li'annahum khawas, karena mereka menganggap mereka itu orang khusus. Yaqulun, dan mereka mengatakan ma nahnu bihajatin ila rasul, kami tidak butuh dengan rasul. Nahnu wasalna ila Allah, kami itu langsung ya koneksinya kepada Allah, enggak butuh lagi dengan syaratnya rasul. Kalau ada apa-apa langsung koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha al-afiyata, dan kita memohon kepada Allah keselamatan dari itu semua. Hadza qasdu syekh min dzikri hadhil masalah, ini adalah maksud dari syekh menyebutkan masalah ini, itu untuk membantah keyakinan orang-orang sufi. Hadza raddun ala sufiyah, ini adalah bantahan bagi orang-orang sufiyah, alladzina yaz'umuna annahum yasa'uhum al-khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahum laysu bihajatin ilaihi. Iya. Di mana mereka menduga mereka boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad dan mereka tidak butuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu penjelasan dari Syekh Al-Fauzan terkait dengan poin yang ke-9. Namun beliau tidak menyebutkan iya pendapat yang lain. Jadi kan dia mengatakan ada dua pendapat. Khadir itu ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan barakallahu fikum pendapat yang lain, dia adalah rajulun saleh. Iya. Dia adalah orang yang saleh, bukan nabi. Laisa bin nabi. Barakallahu fikum. Baik, kalau jumhur ya mayoritas para ulama berpendapat Khadir itu adalah nabi. Mayoritas para ulama berpendapat Khadir adalah nabi. Barakallahu fikum. Adapun pendapat yang kedua mengatakan Khadir itu adalah rajulun salih atau bisa dikatakan sebagai wali. Ya, Khadir itu adalah wali, bukan nabi. Barakallahu fikum. Baik. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya Khadir itu adalah rasul dan nabi. Rasul dan nabi. Barakallahu fikum. Baik. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan Khadir itu adalah malaikat. Ya, Khadir itu adalah malah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Barakallahu fikum. Namun dikomentari oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, kata beliau, hadza gharibun jiddan. Pendapat ini sangat ganjil. Ya. Karena tidak ada nas dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mengarah ke arah sana. Kalau dia ini adalah malaikat yang menjelma. Semua nas menunjukkan dia manusia. Ya, enggak ada keterangan dia adalah malah malaikat. Pendapat yang kelima, barakallahu fikum, yang mengatakan tawakkuf. Iya, enggak tahu dia itu nabi atau wali atau malaikat, ya enggak tahu. Pendapat yang tawakkuf. Barakallahu fikum tidak memilih salah satunya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, barakallahu fikum adalah pendapat jumhur para ulama bahwasanya Khadir itu adalah nabi. Iya. Dengan beberapa alasan yang kita sebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dan juga pada ucapan beliau, "Wa ma fa'altu an amri." Tidaklah aku melakukan itu semua dari diriku pribadi. Menunjukkan beliau mendapatkan wahyu. Barakallahu fikum. Iya. Itu pendapat jumhur para ulama. Iya, Khadir adalah nabi, pendapat yang kita kuatkan. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya, barakallahu fikum. Baik, terkait dengan Khadir ini ada sebuah mitos. Iya. Juga mitosnya orang-orang Sufiyah, mereka menganggap Khadir itu masih hidup sampai sekarang. Iya. Khadir itu masih hidup sampai sekarang. Macam-macam mitosnya mereka, barakallahu fikum. Iya. Ada yang mengatakan Khadir itu adalah orang yang jempolnya tidak ada, ya. Kemudian suka berpakaian berwarna hijau, barakallahu fikum. Kemudian menimbulkan aroma harum yang luar biasa. Nah, kalau kamu ketemu dengan orang yang seperti itu, ya, jempolnya tidak ada, pakaian warna hijau, wanginya harum semerbak, berarti itu Khadir. Iya. Coba tanya-tanya sesuatu pada dia. Tentang bagaimana jodoh saya, bagaimana iya, seterusnya, barakallahu fikum. Itu ada. Iya, itu mitos, barakallahu fikum. Orang-orang tasawuf meyakini bahwasanya Khadir itu masih hidup. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat demikian, seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menganggap Khadir itu masih hidup. Barakallahu fiik. Sehingga di sini memang ada barakallahu fiikum perbedaan ya, pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Khadir itu masih hidup, seperti Imam An-Nawawi barakallahu fiikum. Kemudian Ibnu Taimiyah di awal-awal beliau sempat berpendapat demikian, kemudian beliau meralat, rujuk, ya, berpendapat bahwasanya Khadir sudah meninggal para ulama. Adapun jumhur mayoritas para ulama berpendapat Khadir telah meninggal para ulama itu. Dengan dasar para ulama itu keumuman ayat, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Tidaklah kami menjadikan manusia sebelum engkau itu merasakan kekekalan. Barakallahu fiikum. Baik. Adapun yang menjadi landasan mereka yang mengatakan Khadir itu masih hidup, ada sebuah riwayat. Barakallahu fiikum. Disebutkan bahwasannya Khadir itu pernah datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan dukungannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sempat bertemu Rasul dan menyatakan dukungannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Namun hadis-hadis yang menunjukkan Khadir itu berjumpa dengan Rasul dan menyatakan dukungannya atau supportnya kepada beliau, itu semua hadis yang lemah. Baik. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Manarul Munif, ya. Dalam kitab Manarul Munif oleh Ibnu Qayyim disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan Khadir itu hidup sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan hadisnya lemah, dhaif. Barakallahu fikum, ya. Sehingga kita kembali kepada hukum asal bahwasanya manusia itu tidaklah merasakan yang namanya kekekalan. Ya, kecuali dengan izin Allah, kecuali ada nasnya, gitu ya, barakallahu. Seperti Nabi Isa ada nasnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Seperti Dajjal, ya, ada nasnya, barakallahu fikum. Kalau Khadir, tidak ada. Sehingga dia masuk dalam keumuman nas yang mengatakan setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Dalam riwayat Bukhari, barakallahu fikum, Rasul menyatakan ara'aitakum lailatakum hadhihi, bagaimana pendapat kalian dengan malam hari ini, fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa ala wajhil ardi mimman tayyib huwa al yauma 'alaiha ahadun. Rasul mengatakan karena 100 tahun ke depan tidak ada lagi yang tersisa orang-orang yang hidup pada malam hari ini. Kata Rasul. Iya. Jadi kan Rasul, bagaimana pendapat kalian tentang malam hari ini? Kemudian beliau mengatakan, iya, orang yang hidup pada malam hari ini umurnya tidak akan lebih dari 100 tahun. Sehingga itu umum. Iya. Siapapun yang hidup pada malam hari itu, dia tidak akan merasakan kehidupan lebih dari 100 tahun. Sehingga Khadir juga masuk dalam keumuman hadis tadi. Barakallahu fikum, ya. Ada hadis-hadis yang menunjukkan beliau masih hidup, itu lemah. Itulah lemah yang menyatakannya la Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan kitab beliau Manarul Munif. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga keyakinan tentang keberadaan Khadir itu masih ada sampai saat ini, itu adalah mitos saja. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada bukti akan kebenarannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Ya, kasih jihadul qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilahi la anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Tafadbalu barakallahu fikum.